فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله كتاب الشكر قد الله سبحانه وتعالى. Kembali di malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita telah sampai pada nas yang terakhir dalam bab yang ke-17, babu qaulullah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Dan telah disebutkan di pertemuan yang lalu nas yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullah dari Sa'id ibn al-Musayyib atau al-Musayyib an abihi, dari ayahnya al-Musayyib ibn Hazan. Peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mendatangi pamannya Abu Talib saat sakitnya atau saat akan matinya, akan meninggalnya, untuk menawarkan Islam kepadanya. Kita telah sampai pada permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan persaksikan, aku akan membela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan itu. Telah disebutkan oleh musannif rahimahullah, saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, belum berhijrah, dan di Makkah itu hanya ada dua tipe golongan. Dia mukmin atau kafir. Sehingga seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah menunjukkan dia masuk ke dalam Islam dan telah mengetahui makna ataukah kandungan dari kalimat tersebut. Dia siap dengan berbagai risiko yang bisa ditanggung ketika dia telah mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Penindasan, penyempitan, kekerasan, intimidasi yang diarahkan oleh kafir Quraisy kepada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kondisi ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Di Madinah ada golongan yang ketiga, yaitu kaum munafikin. Mereka yang secara zahir menampakkan Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi menyembunyikan permusuhan dan kebencian terhadap Islam dan terhadap kaum muslimin. Sehingga tidak mesti seseorang yang mengucapkan kalimat tersebut, ya, naam, dia mengucapkannya berasal dari kalbu, naam, dengan penuh iman, naam, sehingga akan nampak itu semua dari amalan perbuatannya, naam. Itu yang akan menampakkan. Makanya Nabi SAW menyebutkan beberapa sifat-sifat munafikin dari amalan-amalan zahir. Jika dia menampakkan Islam, maka dia akan dihukumi dengan hukum Islam, artinya sebagai seorang Muslim. Nah, kita sampai pada kalimat qala rahimahullah qauluhu faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam kepada Abu Talib, dan ini juga menunjukkan semangatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terus berdakwah kepada pamannya yang semasa kuatnya, semasa hidupnya, sebelumnya membela dakwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan orang-orang musyrik kafir Quraisy saat itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan agar pamannya Abu Talib masuk ke dalam Islam dan mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Di saat-saat sakit, beliau tetap mendatangi Abu Talib untuk terus mendakwakan Islam sebagaimana yang beliau lakukan sebelum Abu Talib sakit. Ketika Nabi SAW menawarkan atau meminta pamannya untuk mengucapkan kalimat tersebut, faqala lahu, keduanya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci agamanya Abdul Muttalib, bapakmu? Qala rahimallah dzakarahu al-hujjat al-mal'unah allati yahtaju biha al-musyrikun 'ala al-mursalin. Keduanya menyebutkan kepada Abu Talib hujjah terlaknat yang orang-orang musyrik dahulu beralasan atau berhujjah dengannya untuk menolak dakwanya para rasul alaihi salatu wasalam. Ketika diajak, ketika diminta untuk beribadah kepada Allah, malakum min ilahin ghairu, ubudullah malakum min ilahin ghairu, mereka menolak. Mereka beralasan, apa yang engkau ajarkan, apa yang engkau serukan, itu tidak diamalkan oleh kakek moyang, oleh orang-orang terdahulu. Nah, masa sih mereka salah semua? Masa sih mereka seterusnya? Itu al-hujjatul mal'unah, hujjah terlaknat. Kaqawli Fir'aun li Musa, seperti ucapan Fir'aun kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, tatkala ia mau menolak, beralasan untuk menolak ajakannya Nabi Musa untuk beribadah hanya kepada Allah, dia mengatakan, fama balul kurunil ula, bagaimana kurun-kurun yang pertama, yang sebelumnya, apakah mereka semua salah? Kamu saja yang betul. Nah, wa qawluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah, tidaklah kami utus dari sebelum engkau wahai Nabi pada satu kampung pun, pada satu daerah pun, tidaklah kami mengutus seorang yang memberikan peringatan kecuali para tokoh-tokohnya, para pembesarnya, orang-orang yang hidup dalam kemewahannya, mengatakan sesungguhnya kami telah dapati ayah-ayah kami berada pada sebuah ajaran, sebuah agama, sebuah keyakinan, dan kami ini akan mengikuti mereka. Lihat, menolak dakwahnya para rasul, menolak seruannya para nabi, para rasul alaihi salatu wasalam, dengan alasan itu tidak sejalan dengan kakek moyang, dengan leluhur, dengan orang-orang terdahulu. Nah, ya, itu hujjatul mal'una. Setiap mereka ketika diajak oleh para rasul, para nabi yang diutus ke tengah-tengah mereka, mereka mengatakan ungkapan yang sama. Mereka hendak menolak seruan ajakan tersebut, tapi dengan alasan menjadikan amalan, keyakinan, agama kakek moyang sebagai dasarnya untuk menolak. Qauluhu fa'ada 'alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kembali ajakan beliau, dan keduanya pun mengulangi seruannya. Nah, Nabi SAW tidak berputus asa. Beliau terus berdakwah, terus menyampaikan, terus meminta pamannya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Ya, yang kalau Abu Thalib mengucapkan kalimat itu, lanafa'athu, maka itu bisa memberikan manfaat kepadanya. Tetapi telah ditetapkan, na'am, bahwa ia tidak mengikuti seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ada, keduanya kembali mengulangi, wa fihi ma'rifatuhuma ma'na la ilaha illallah. Di sini mengandung pelajaran keduanya, Abu Jahal dan Abu Abdullah bin Abi Umayyah yang ketika itu masih kafir, mengenal, mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Li'annahuma 'arafa anna Abu Thalib law qalaha la tabarra'a min millati Abdul Muthalib. Karena keduanya tahu, mengetahui, kalau saja Abu Thalib mengucapkan kalimat tersebut, maka niscaya dia akan berlepas diri, meninggalkan agama Abdul Muthalib. Maka yang dikembangkan, yang ditumbuhkan, yang dibesarkan adalah kecintaan kepada leluhur. Nah, penghormatan kepada leluhur meskipun harus bertabrakan dengan syariat. Fa inna millata Abdul Muthalib hiya syirku billahi fi ilahiyatihi. Karena sesungguhnya agamanya Abdul Muthalib yaitu kesyirikan kepada Allah dalam penyembahan, peribadatan. Wa marububiyyatu faqad aqaru biha kama taqaddam. Kalau dalam permasalahan rububiyah, keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang menguasai, mengatur, memiliki segala sesuatu di muka bumi ini, di langit dan di bumi, orang-orang kafir Quraisy meyakini hal itu. Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, menguasai, memiliki dan mengatur seluruh di alam ini. Ya, sebagaimana yang telah terdahulu. Waqad qala Abdul Muthalib li Abraha. Abdul Muthalib dahulu telah berkata kepada Abraha. Abraha, pemimpin pasukan dari Yaman, ya, yang berangkat dengan pasukan bergajah untuk berniat menghancurkan Ka'bah. Sebelum mereka menjalankan rencananya tersebut, mereka berupaya untuk menarik perhatian kaum Quraisy dengan mengambil atau merampas onta-onta miliknya kaum Quraisy, milik tokoh-tokoh mereka, supaya terjadi peperangan, terjadi pertempuran, mau lihat gimana sih reaksinya. Nah, ya, ketika diambil onta tersebut, diantaranya milik Abdul Muthalib, Abdul Muthalib datang kepada Abraha untuk meminta, mana onta saya yang kamu rampas adalah onta milikku. Nah, Abraha kaget. Nah, kamu datang ke sini untuk meminta ontamu, padahal aku dan pasukanku datang ke Makkah untuk perkara yang lebih besar dari sekedar itu, yaitu menghancurkan Ka'bah, tempat ibadah yang kalian hormati, tempat ibadah yang kalian muliakan itu. Nah, biasanya orang-orang kalau terkait dengan sebuah keyakinan, terkait dengan sesuatu yang terkait dengan ibadah, itu akan lebih dipertahankan dari harta, benda, bahkan jiwa. Rela untuk dia habiskan hartanya atau tumpahkan jiwanya demi untuk mempertahankan keyakinan. Nah, Abraha kaget, loh ini kamu lebih pentingkan masalah harta daripada perkara tempat ibadah yang kami akan hancurkan, yang kamu muliakan, yang kamu agungkan, kamu dan kaummu. Nah, kok bisa seperti itu? Aneh. Maka ketika dikatakan hal itu kepada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib mengatakan ini, Anna Rabbul Ibil wal baitu lahu rabbun yamna'uhu minka. Aku ini pemilik onta, sehingga aku datang untuk mengambil onta-ontaku. Adapun Ka'bah, Baitullah, itu ada yang memilikinya, itu ada pemiliknya. Dia yang akan mencegahmu dari melakukan perbuatan. Nah, wa fi'lan terjadi kehancuran pasukan Abraha. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, diutus Ababil untuk menghancurkan mereka. Al-muhim, ini ucapan Abdul Muttalib yang menyatakan bahwa Ka'bah memiliki pemilik. Allah yang menciptakan, Allah yang memilikinya, Allah yang mengatur dan melindunginya. Berarti rububiyah diyakini oleh kaum musyrikin. Mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, dalam al-ilahiyah, dalam peribadatan. Wa hadhil maqalatu minhuma inda qawlin Nabi SAW li ammihi qul la ilaha illallah istikbaran anil amali bimadluliha. Ucapan dari keduanya ini, tatkala Nabi SAW mengatakan kepada pamannya, ucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu keduanya mengatakan atau mengatakan kepada Abdul Muttalib atau rabuan millati Abdul Muttalib, ya, ini istikbaran anil amal bimadluliha, ini untuk dalam rangka menyombongkan dirinya dari mengamalkan kandungan dari kalimat tersebut. Kama qala Allah taala anhuma wa an amsalihima min ulaikal musyrikin, sebagaimana Allah berfirman tentang kedua orang tersebut dan yang semisal mereka dari kalangan orang-orang musyrik. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik tatkala apabila dikatakan kepada mereka, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, dikatakan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Wa yaqulun, mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair yang gila? Gelar yang mereka berikan atau sematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, batil, tuduhan batil. Mereka tahu ucapan beliau adalah hak, hanya saja keangkuhan, kesombongan. Nah, dari menerimanya. Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala disembah. Allah Subhanahu wa taala berhak disembah, diibadahi, bahkan mereka telah beribadah kepada Allah. Nah, hanya saja yang menjadikan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan sebagai orang-orang musyrik karena mereka beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Itulah syirik. Ya. Nah, itulah kesyirikan. Farada alaihim biqauli, Allah membantah mereka dengan firman-Nya, bal ja'al bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bahkan dia rasul datang membawa kebenaran al-haq dan membenarkan para rasul. Yakni seruan mereka, alasan orang-orang musyrik menolak dakwanya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, bahwa apa yang diajarkan, apa yang diserukan oleh nabi, para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut itu tidak sejalan dengan apa yang didapati dari leluhur, dari orang-orang terdahulu. Allah bantah, bal ja'a bil haqqi, bahkan rasul itu datang membawa al-haq. Kalau itu al-haq, maka harus diterima, harus diamalkan, diyakini. Nah, siapapun yang membawa, siapapun yang menyampaikan, Wasaddaqal mursalin, dan beliau telah membenarkan para rasul sebelumnya. Artinya beliau tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Apa yang beliau ajak, apa yang beliau serukan, itu telah diserukan oleh, telah diajak, telah didakwakan oleh para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam sebelum beliau. Berarti beliau tidak membawa sesuatu yang baru. Penisbahan mereka tidak sejalan dengan apa yang mereka dapati dari leluhur, yakni yang dekat-dekat dengan mereka zamannya, yang menyelisihi para rasul yang diutus. Itu yang mereka maksud, orang-orang yang menyimpang. Nah, karena kalau ditelusuri, diteruskan leluhur itu, leluhur sampai siapa? Kalau sampai para nabi, para rasul, leluhur mereka, maka Nabi SAW sejalan dengannya, dengan mereka. Apa yang didakwakan oleh beliau seperti yang didakwakan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya apa yang kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi alaihissalatu wassalam, sama seperti yang telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dan para nabi setelah beliau. Berarti sama, sejalan. Wasaddaqal mursalin, beliau telah membenarkan para rasul sebelumnya. Berarti alasan tadi, alasan yang batil, alasan bahwa dakwanya para nabi, dakwanya para rasul, dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertentangan dengan apa yang telah diamalkan oleh leluhur mereka. Nah, karena yang mereka maksud leluhur-leluhur yang dekat-dekat. Nah, bukan leluhur yang membawa al-haq, yang menyampaikan wahyu dari Allah. Nah, leluhur yang mereka maksud yang meninggalkan syariat para nabi, para rasul yang diutus kepada mereka, yang menyimpang. Qala rahimallahu fabayyana ta'ala anna istikbarahum an qawlihi la ilaha illallah lidalalatiha ala nafi ibadatihim al-alihat allati kanu ya'budunaha min dunillah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan kesombongan mereka dari mengucapkan la ilaha illallah, dikarenakan penunjukan kalimat itu terhadap menafikan ibadah-ibadah mereka kepada sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah. Yakni karena kalimat la ilaha illallah itu kandungannya adalah menolak, menafikan segala peribadatan kepada selain Allah, itulah yang menyebabkan mereka enggan untuk mengikutinya, enggan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Naam. Ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat-ayat yang lain, a innal latariku aliyat taib. Naam. Innal latariku alihatina alihatana. Naam, seperti ayat ini. Apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan yang banyak ini? Ya. Naam. Aja'alal alihata ilahan wahida, kata mereka. Inna hadzal syai'un ujab. Apakah ia akan menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu saja sesembahan yang disembah? Itu sangat mengherankan, kata mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Nah, itulah yang menyebabkan mereka sombong dari mengucapkannya. Fa inna dilalata hadhil kalimati ala nafyi dzalik dilalatu tadammun wa dilalatu walid wa dilalatuha alaihi wa alal ikhlas dilalatu mutabaqatin. Karena penunjukan kalimat ini terhadap penafian ibadah kepada selain Allah itu penunjukan kandungan. Dan penunjukan kalimat itu kepada ucapan tersebut dan kepada keikhlasan itu penunjukan yang terlafadzkan, mutabaqah, maksudnya yang sesuai ternaam. Kalau diistilahkan dilalatut tadammun ini tersurat, tersirat. Kalau dilalatun mutabaqah itu tersurat, terlafadzkan. Nah, ya. Seperti itu. Wa min hikmati Rabbi ta'ala an adami hidayati Abi Thalib ila al-Islam liyubayyana li'ibadi anna dhalika ilayhi wa huwal qadiru alayhi duna ma siwahu. Dan termasuk hikmah Allah dari atau tidak diberikannya hidayah kepada Abu Thalib kepada Islam untuk menjelaskan kepada hamba ini bahwa seluruhnya itu diserahkan kepada Allah, itu adalah milik Allah, hidayah, taufik, hidayah, al-qabul, itu semata-mata hak Allah, kekuasaan Allah, tidak ada sedikit pun andil hamba ini padanya. Hamba ini hanya bisa menjelaskan, hanya bisa menerangkan, memberitakan, menyampaikan. Tetapi Allah yang memberikan hidayah, kabul. Allah yang memberikan hidayah, taufik. Kepada siapa yang ia kehendaki. Nah, tentunya sesuai dengan hikmahnya. Allah yang mengetahui, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Siapa yang pantas mendapatkan petunjuk. Nah. Qala rahimahullah walau kana 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa afdalu khalqihi min hidayatil qulub wa tafrijil quruq wa maghfiratid dhunubi wan najati minal 'adzab, di sini minal 'adzab dalam nuskhah yang lain minan wa nahwi dhalika syai'un lakana ahaqqun nasi bidzalika wa aulahum bihi 'ammuhu alladhi kana yahutuhu wa yahmihi wa yansuruhu wa yu'wihi. Kalau saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah makhluk yang paling afdal, memiliki sedikit saja sebagian dari hidayah, kemampuan, kekuasaan untuk memberikan hidayah kepada kalbu, untuk menghilangkan kesulitan yang menimpa hamba, mengampuni dosa, menyelamatkan dari azab, dalam nuskhah yang lain menyelamatkan dari neraka atau yang semisalnya. Kalau saja beliau memiliki sedikit kewenangan atau hak di dalamnya, niscaya orang yang paling berhak mendapatkannya dan yang paling utama adalah pamannya Abu Thalib, yang beliau selalu di masa hidupnya melindungi Nabi SAW, memelihara beliau dari gangguan orang-orang musyrik kafir. Nah, menolong Nabi SAW. Nah, dia lebih pantas mendapatkannya. Tetapi karena memang hidayah, karena memang ampunan seluruhnya itu hanyalah milik Allah, Nabi SAW tidak memiliki sedikit pun, maka Abu Thalib tidak bisa mendapatkannya. Fasubhana man baharat hikmatuhul uqul wa arsyadal ibada ila ma yadulluhum ala ma'rifati wa tauhidi wa ikhlasil amali wa tajridihi. Maka maha suci Allah yang hikmahnya mencengangkan, menerangi akal-akal, berikan petunjuk bimbingan kepada hamba, apa yang menunjukkan mereka kepada pengenalan, pengetahuan, tauhid, ikhlas, al-amal, mengikhlaskan amal dan memutnikannya hanya untuk Allah. Dialah Allah maha suci. Qauluhu fakana akhir ma qala, dalam hadis disebutkan itu adalah na'am. Dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita peringatan tahdzir min musahabati ahli zaik wal inhiraf, dari bersahabat dan berteman dengan orang-orang yang menyimpang. Nah, lihat Abu Thalib, pertemanannya dengan orang-orang yang sesat, orang-orang musyrik, memberikan dampak fatal dalam kehidupan akhiratnya, memberikan hukuman yang besar lagi berat. Nah, yaitu na'udzubillah di neraka. Nah, itu karena sebab pertemanan. Nah, pada hakikatnya Abu Thalib telah tahu kebenaran dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu Nanti akan disebutkan insyaallah pada tempatnya. Ya. Bahkan ada bait syair yang dinisbahkan kepada Abu Talib. Dia mengatakan laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyyati dain dinan laulal madzammatu aw hadara masabbatin la raaitani samhan bidzaka mubin. Sungguh aku telah tahu, kata dia, bahwa agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik agama manusia ini. Itu agama yang terbaik, mengajarkan berbagai akhlakul karimah, akhlak kepada Allah, kewajiban untuk beribadah dan menyembah semata-Nya kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada bahkan hewan sekitar, alam sekitar, seluruhnya sempurna dalam syariat ini. Sebaik-baik agama. Laulal madzammatu wa hadara masabbatin, kalau bukan karena celaan atau takut dicaci, dicerca, niscaya engkau akan mendapati diriku tunduk dan mengikuti seruan dan agama tersebut. Subhanallah, karena sebab pertemanan dengan orang-orang yang menyimpang, tersesat dia. Orang-orang yang menyimpang ini baik dalam hal syubhat atau dalam hal syahwat, keduanya menyimpang. Walaupun kita tahu penyimpangan syubhat lebih besar dan lebih berbahaya dari penyimpangan syahwat, tetapi sama dalam hal harus dijauhi. Syubhat yakni ada kerancuan dalam memahami agamanya. Syahwat yakni memperturutkan hawa nafsu, syahwat. Tidak mempedulikan agama atau syariat. Qala rahimahullah, qauluhu fakana akhir ma qal, itu yang terakhir, maka akhir dari apa yang ia katakan, al ahsan fihi raf'u ala annahu ismu kana, yang terbaik adalah di dhamma, fakana akhiru ma qala, wa jumlatu huwa wa ma ba'daha al khabar, kalimat ma qala itu sebagai khabarnya, fakana akhiru ma qala. Wa qauluhu ala millati Abdul Muthalib, dia berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Adh-dhahir anna Abu Thalib qala ana, yang zahir Abu Thalib mengatakan saya, maksudnya ya huwa itu diganti dengan ana. Faghayyarahu rawi, rawi merubah lafaz tersebut, istiqbahan di lafzil mazkur, karena menganggap buruk ya lafaz yang diucapkan. Seperti itu, karena perawi ini ingin menukilkan kalimat ucapan Abu Thalib. Ucapannya kan ucapan yang buruk, ucapan yang salah, ucapan menyimpang. Ana, ya, saya kalau bahasa kita. Kemudian ada kalimat setelahnya, ala millati Abdul Muthalib, maksudnya kafir. Ucapan yang buruk, maka perawi menganggap atau menjadikan kalimat itu kalimat yang buruk, diganti dengan huwa. Ya, huwa ala millati Abdul Muthalib, maksudnya huwa kafir, huwa musyrik. Tidak mengatakan ana, padahal itu ucapan ya dari Abu Thalib. Wa hiya tasarrufatul hasan, hasanah, dan itu tindakan atau sikap yang baik ya dari perawi. Yakni walaupun ada padanya perubahan lafaz, tapi karena darurat atau dibutuhkan. Qalahu al-Hafid, ini disebutkan oleh al-Hafid. Nas dari al-Hafid dalam al-Hafid Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan wa fi riwayati Ma'mar, dalam riwayat Ma'mar, huwa ala millati Abdul Muthalib, dia berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Wa arada bidzalika nafsah, yang beliau maksud adalah dirinya sendiri. Wayahtamil an yakuna qala ana, wayahtamil, dan ada kemungkinan, ini lafaz yang benar dari Al-Hafidh. Ini menunjukkan beliau musannif rahimallahu muallif di sini menyebutkan secara makna. Ya, naqlan. Menukilkan secara makna. Lafaz Al-Hafidh, wayahtamilu an yakuna qala ana, faghayyaraha rawi anafatan an yahkiya kalama Abi Thalib istiqbahan lil lafdzil madzkur wa hiya min at-tasarrufatil hasanah. Naam. Qala rahimahullah, qauluhu aban yaqula la ilaha illallah, Abu Thalib enggan mengucapkan la ilaha illallah. Qala al-Hafidz, hadza ta'kidun min ar-rawi, ini penguatan dari perawi. Fi nafyi wuqu'i dhalik min Abi Thalib, ya, penguatan dalam hal dinafikannya ucapan tersebut dari Abu Thalib. Ucapan tersebut dari Abu Thalib, artinya Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, dia enggan untuk mengucapkannya, dia ya tidak menerima, tidak mengucapkan ucapan tersebut. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, waqa fi riwayati Mujahid qala, dalam riwayat Mujahid disebutkan Abu Thalib berkata, ya ibna akhi millatul asyakh, wahai putra pak putra saudaraku, ya, millatul asyakh, agama leluhur, agamanya orang tua, agamanya orang-orang terdahulu yang diikuti. Wa waqa'a fi hadithi Abi Hazim an Abi Hurairah inda Muslim wa Tirmidzi wa Tabari, dan ada pada riwayat Abu Hazim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim At-Tirmidzi At-Tabari qala, Abu Thalib berkata, laula an tu'ayyirani Quraisyun yaquluna ma hamalahu alaihi illa jaza'ul maut la aqrartu biha ainak. Kata Abu Thalib, kalau bukan karena orang-orang Quraisy akan mencelakku, akan mencacati diriku, di mana mereka akan mengatakan, tidaklah yang menyebabkan Abu Thalib itu berkata, mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, melainkan karena sakitnya sakratul maut yang dideritanya. Kalau bukan karena takut celaan dengan sebab itu, kata Abu Thalib, sungguh aku akan mentakrir, mengikrarkan, mengucapkan kalimat tersebut, nah, di hadapanmu. Nah. Wa fi riwayat Syabi, dalam riwayat Syabi masih dalam nukilan Al-Hafidz Ibnu Hajar, inda Tabrani, dalam riwayat Tabrani qala, Abu Thalib berkata, laula an yakuna alaika arun lam ubali an af'al, an af'ala. Kalau bukan karena aku takut dicela, ya, an ayakuna alaika arun, kalau bukan karena akan aib, akan tercela dirimu, maka aku tidak akan lagi peduli apa yang aku perbuat. Nah, yakni ini mengisyaratkan Abu Thalib telah faham, telah mengetahui benarnya dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena takut celaan, ya, takut dicela. Nah, demikian pula di antara faktor terbesarnya karena ada teman yang buruk, ya, yang bersamanya, yang mencegahnya atau menahannya dari mengikuti al-haq. Qala rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah, wa fihi raddu ala man za'ama islama Abdul Muttalib wa aslafihi. Di sini terdapat bantahan bagi orang yang menyangka Islamnya Abdul Muttalib dan pendahulunya. Nah, karena Abu Thalib mati di atas agamanya Abdul Muttalib, dan itu dalam riwayat Bukhari Muslim. Nah, wa madarratu ashabi su'i 'alal insan. Hadis ini pula menunjukkan jeleknya teman-teman yang buruk pada bagi seseorang. Ya. Dia akan diajak kepada kejelekan juga, iyadzan billah. Minimal dia akan dapatkan aroma yang buruk dengan kebersamaan bersama mereka ahlus su, orang-orang yang jelek, yang buruk tersebut, iyadan billah. Nah, muamatsal jalisi su ka nafikhil kir, permisalan teman duduk yang jelek itu sebagai seperti seorang yang berteman dengan pandai besi, tukang las, atau yang semisalnya. Nah, ima yuhdiyak wa ima ya, iman yahriqu thiyabak wa iman tajida minhu rihan muntina. Apakah dia akan membakar pakaianmu dengan percikan lasnya tadi, percikan apa itu apinya, atau paling tidak engkau akan mendapatkan aroma yang tidak sedap. Nah, ini permisalan ya, permisalan teman duduk yang jelek, yang buruk. Nah, qala rahimahullah wa madaru ta'dhimil aslaf ay idza zada 'ala al mashru' bi haythu taj'alu aqwalahum hujjatan yurja'u ilaiha 'inda tanazu'. Dari sini juga terdapat pelajaran madaratnya terlalu membesarkan dan mengagungkan leluhur orang-orang terdahulu, yaitu apabila melebihi batas yang disyariatkan, tatkala menjadikan ucapan-ucapan mereka, perkataan-perkataan mereka sebagai dasar hukum, sebagai hujah yang dikembalikan kepadanya, diputuskan perkara tersebut dengan ucapan-ucapan tersebut bagaimanapun kondisinya. Nah, itu yang salah. Nah, ya. Adapun menjadikan ucapan-ucapan leluhur, ucapan-ucapan salaf dari ucapan-ucapan yang baik, yang sejalan dengan syariat, maka tidak mengapa. Ya, ucapan sahabat dinukilkan, ucapan tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immah al-huda, na'am, a'immatus salaf, maka silakan. Ucapan-ucapan yang sejalan dengan syariat, sejalan dengan hikmah. Qauluhu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfirunna laka ma lam unha anka. Kata Nabi SAW, sungguh aku akan beristighfar, minta ampun untukmu selama aku belum dilarang. Qala Nawawi, berkata Nawawi, wa fihi jawazul halif min ghairi istihlal. Di sini menunjukkan bolehnya bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Kata Nabi SAW menyatakan la astaghfirunna lam lam tauqid. Wa kana dalam riwayat atau nuskhah yang lain wa kaanna al-halifu huna litakidil azam ala istighfar. Ya, sumpah di sini untuk menguatkan tekad untuk meminta ampun. Tatiban li nafsi Abi Thalib, untuk ya, menyenangkan diri Abu Thalib. Wa kanat wafatu Abi Thalib bi Makkah qabla al-hijrati bi qalil. Dan wafatnya Abu Thalib itu di Makkah sesaat atau sebentar sesaat sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, yakni setelah wafat Abu Thalib baru Nabi SAW berhijrah, ya, setelah itu ke Madinah. Qala Ibnu Faris, berkata Ibnu Faris, mata Abu Thalib wali Rasulillah SAW 49 sana wa thamaniyatu ashhurin wa 11 yawman. Abu Thalib mati dan Rasul sallallahu meninggal dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berusia 49 tahun 8 bulan dan 11 hari. Naam. Wa tuwfiyat Khadijah ummul mu'minin ba'da mauti Abi Thalib bi thalathati ayyam. Di kitab ini tertulis bi thalathati ayyam. Di nuskhah yang lain bi thamaniyati ayyam. Ya. Khadijah meninggal, Khadijah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha meninggal setelah meninggalnya Abu Thalib, itu dalam nuskhah disebutkan 8 hari. Di sini disebutkan 3 hari. 3 hari ini dalam riwayat Imam Muslim. 3 hari setelah meninggalnya Abu Thalib, meninggal Khadijah bintul Khuwailid ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha. Qauluhu ma kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallam walladziina aamanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kaanu uli qurba. Dalam firman Allah, tidak sepantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampun untuk orang-orang musyrik meskipun mereka karib kerabat terdekat. Al-ayah ai mayan bagilahum dalik, yakni tidak sepantasnya bagi mereka untuk melakukannya. Wa huwa khabar bi ma'na nahi, itu berita bermakna larangan, yakni jangan meminta ampun untuk orang-orang musyrik setelah jelas mereka mati di atas kekafiran. Wadzahir anna hadhil ayata nazalat fi Abi Thalib, yang zahir ayat ini turun berkenaan tentang Abu Thalib. Fainal ityan bil fa al mufidati litartib, karena didatangkan fa, fa nazalat au fa anzalat, yang memberikan faedah berurut. Fi qawlihi fa anzala ba'da qawlihi la astaghfirunna laka ma lam unha anka, yufidu dhalik, yakni pada perkataan fa'anzala, lalu kemudian turunlah firman Allah, menunjukkan setelah itu. Wa qad dzakara ulama linuzuli hadhil ayat asbaban ukhra, para ulama menyebutkan ada sebab-sebab yang lain dia yang menyebabkan turunnya ayat ini. Jadi asbab nuzul, sebab turunnya ayat. Naam. Fala munafat, itu tidak bertentangan. Maksudnya satu ayat itu terkadang memiliki beberapa sebab. Ya. Naam. Lianna asbaban nuzul qad tata'addad. Karena sebab nuzul, sebab turunnya satu ayat itu terkadang berbilang, tidak satu kejadian, ada beberapa kejadian. Bisa memungkinkan. Ya. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, amma nuzulul ayati tsaniyah, adapun turunnya ayat yang kedua, ya, fawadhihun fi qissati Abi Thalib, maka itu jelas pada kisahnya Abu Thalib. Ya, wa amma nuzulul ayati allati qablahu fa fihi nadhar, adapun turunnya ayat sebelumnya maka perlu dilihat, perlu ditinjau kembali. Yakni ayat innaka la tahdi man ahbabta, itu jelas kepada Abu Thalib. Tetapi kalau ayat makana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin, itu tidak khusus kepada Abu Thalib, ya, itu kepada seluruhnya. Sehingga sebabnya bisa lebih dari satu, tidak terkhusus terkait dengan meninggalnya Abu Thalib. Wa yadhhar annal murad annal ayatal muta'alliqah bil istighfar nazalat ba'da Abi Thalib bi muddah. Dan yang nampak yang dimaksud dengan ayat yang terkait dengan larangan memintakan ampun untuk orang-orang musyrik itu turun setelah Abu Thalib, turun beberapa waktu setelah ayat yang terkait dengan Abu Thalib, ya. Nah, atau turun setelah meninggalnya Abu Thalib. Wa ya'amatun fi haqqi wa haqqi ghairi, dan ayat itu umum berkenaan tentang Abu Thalib dan juga orang lain, ya, yang meninggal di atas kekafiran, maka terlarang untuk memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Naam. Wa yuwaddihu dzalika ma ya'ti fi tafsir, dan yang menjelaskan hal itu apa yang datang dalam tafsir. Ini pasti penukilan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Tafsir yang dimaksud di sini adalah Kitabut Tafsir dalam Sahih Bukhari. Karena Al-Fathul Bari menjelaskan Sahih Bukhari. Fa anzalallahu ba'da dzalik. Nah, ada kalimat yang terhapus dalam nuskhah ini, yaitu kalimat bilafzi ma ya'ti fi tafsir bilafzi fa anzalallahu ba'da dzalik. Naam. Maka nalin nabi sallallahu lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin al-aya, yakni ayat tersebut. Wa nazala fi Abi Thalib, dalam nuskhah disebutkan wa nazala, dalam cetakan yang lain wa anzala. Wa anzala fi Abi Thalib, dan Allah turunkan ayat terkait dengan Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa hadza kulluhu zahirun fi annahu mata ala ghairil Islam, ini seluruhnya nampak zahir bahwa Abu Thalib mati di atas selain Islam. Wa yudha'ifu ma dzakarahu Suhaili annahu ra'a fi ba'dhi kutubil Mas'udi annahu aslam, dan ini melemahkan apa yang disebutkan oleh Suhaili bahwa ia melihat pada sebagian kitab-kitab Mas'udi, kitab-kitab Mas'udi, bahwa Abu Thalib masuk Islam. Al-Mas'udi ini Abu'l Hasan Ali ibn al-Husain ibn Musa ibn Muhammad, dia seorang yang Syi'iyan Mu'taziliyan, seorang Syi'i Mu'tazili, ya, dia yang berpendapat bahwa Abu Thalib mati di atas Islam. Nah, seorang Syiah. Ini lemah, ya. Lianna mithlu dzalika la yu'ridu ma fi sahih. Karena riwayat-riwayat yang disebutkan, riwayat yang lemah, itu tidak bisa bertentangan atau dibenturkan dengan hadis dalam riwayat yang sahih. Wa fi, apalagi ayat yang zahir menyebutkan hal itu. Wa fi tahrimul istighfar lil musyrikin wa muwalatihim wa mahabbatihim. Wa muwalatihim wa mahabbatihim. Liannahu idza harumal istighfaru lahum famuwalatuhum wa mahabbatuhum aula. Di hadis ini terdapat pelajaran, atau di ayat ini terdapat faedah diharamkannya memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Nah, yakni yang mati di atas kesyirikannya, ya. diharamkan untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, berloyal kepada mereka dan mencintai mereka, itu diharamkan. Karena apabila diharamkan memintakan ampun untuk mereka, orang-orang musyrik, maka memberikan loyalitas, kecintaan kepada mereka lebih utama diharamkan. Jadi seorang muslim, ya, kecintaannya kepada tokoh-tokoh Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan aimmatul huda. Nah, jangan kecintaannya, figurnya itu kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, itu terlarang, diharamkan. Ini wallahu ta'ala alamu bisawab yang kita bisa pelajari di malam ini, mudah-mudahan berikan manfaat apa yang kita kaji. Berikutnya insyaallah kita masuk pada bab yang baru. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.